Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ada pertanyaan di sini, apakah benar ketika kita berwudu di siang hari Ramadan tidak boleh berkumur-kumur? Tolong jelaskan beserta dalilnya. Salah kalau dikatakan tidak boleh berkumur-kumur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan bersungguh-sungguhlah ketika kamu istinshaq dalam berwudu kecuali jika engkau puasa." Al-istinshaq adalah idkhalul ma'i fil anf wa jazbuhu dakhil al anf jazban shadidan thumma nathruh. Al-istinshaq adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menghirupnya, baru mengeluarkannya. Dan kita tahu semua, barakallahu fikum, bahwa al-istinshaq satu gerakan dengan al-madmadhah, berkumur. Sehingga kalau dikatakan tidak boleh berkumur di bulan Ramadan, salah. Tidak ada alasan, tidak ada dalilnya. Artinya nanti juga akhirnya tidak boleh sikat gigi selama Ramadan. Sikat giginya habis sahur, itu pun kalau belum adzan subuh. Kalau udah adzan subuh ya sudah, walaupun habis makan jengkol, makan apa, enggak usah sikat gigian sampai maghrib. Gimana nanti? Fana'am barakallahu fikum. Sementara Rasulullah s.a.w. mengatakan, "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Kalau seandainya saya enggak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudu. Fana'am barakallahu fikum, berkumur, tetap berkumur dan sikat gigian. Dan bahkan mungkin barakallahu fikum, apa namanya, ikhwan, seperti yang ada sekarang berkumur dengan apa namanya, Listerine untuk apa namanya, bau mulut itu loh. Naam, tidak ada masalah. Walaupun mungkin aromanya terasa di leher, tetapi yang jelas barakallahu fikum, selama tidak ditelan, tidak ada masalah. Fabarakallahu fikum. Adapun dikatakan berkumur, tidak boleh. Tidak ada dalilnya barakallahu fikum. Tetap kita berkumur ketika berwudu. Rasulullah merintahkan, bahkan memerintahkan. Qala al-imam Muslimun rahimahullahu ta'ala, babu fadlil wudu'i wassalati aqibah. Bab keutamaan berwudu dan keutamaan salat setelah berwudu. Yang namanya salat sunnah, ya ikhwan barakallahu fikum, ada yang diistilahkan rawatib. Rawatib yakni yang dilakukan sebelum salat wajib atau sudah salat wajib. Wajib, ada salat malam, ada salat mutlaqah, ada salat setelah berwudu, ada salat duha, ada juga salat mutlaqah. Artinya yang namanya salat mutlaqah barakallahu fikum tidak terikat dengan waktu dan tempat. Orang pada hari Jumat mau masuk di masjid di pagi hari, kemudian salat sampai imam datang, barakallahu fikum, berapa rakaat dia dapat terserah, tergantung waktunya. Fana'am barakallahu fikum, tidak ada larangan. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Allah yang menjadikan pergantian malam dan siang sebagai waktu dan tempat bagi orang yang mau berzikir dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. termasuk zikir dan syukur adalah salat. Tayyib. Fasal ini keutamaan wudu dan keutamaan salat setelah berwudu. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali. واللفظ لكتيبة قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان saya pernah mendengar عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه فنعم خليفة yang ketiga yang digelari oleh para ulama dengan gelar Syahiduddar. Syahiduddar, seorang pahlawan yang mati syahid di dalam rumahnya. Seorang pahlawan yang mati syahid di dalam rumahnya. Dibunuh oleh para pemberontak. Dibunuh oleh para pemberontak. Fa na'am. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mau mengadakan perlawanan, mau mengadakan barakallahu fikum perlawanan untuk menghadapi para pemberontak ini tadi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melarang karena memang demikian, beliau lebih memilih dirinya meninggal daripada harus mengorbankan atau terjadi pertumpahan darah antara muslimin. Dan juga semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika sedang berada di atas gunung Uhud, farajafat bihimul jabal, gunung pun goncang, merasa gembira dan bangga dinaiki oleh orang-orang yang paling mulia. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Sehingga Rasulullah pun menghentakkan kakinya di atas gunung dan mengatakan Utsbut Uhud ma alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, memerintahkan gunung Uhud agar tetap kokoh karena di atasmu adalah Rasulullah, kemudian siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Sehingga mereka semua mencapai apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umar bin Khattab mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga mati syahid, dibunuh oleh para pemberontak yang barakallahu fikum zalim. Mereka semua berhasil membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Tamanna kitab Allahi awwala laylatin walaqa hamamal maqadir akhirah. Tayyib. An Uthman ibn Affan wa huwa bi fina'il masjid faja'ahu al-mu'adzin inda al-asr. Datang kemudian kepadanya mu'adzin ketika salat asar. Fada'a biwadu'in. Ada satu hikmah, satu kisah yang sering dijadikan dalil oleh para ulama barakallahu fikum di dalam kisahnya Utsman bin Affan dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa seseorang boleh aja meninggalkan sunnah suatu saat dalam rangka dar'an lil fitnah, dalam rangka barakallahu fikum membendung fitnah. Tayyib. Sepertinya nanti kita akan lewati hadisnya. Faja'ahu al-mu'adzin 'inda al-'asr fada'a biwudu'in fatawadda'a thumma qala wallahi la uhaddithannakum haditsan laula ayatun fi kitabillahi ma haddatsukum inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berwudu, beliau pun mengatakan di hadapan para sahabat, demi Allah, saya akan menyampaikan kepada kalian satu hadis. Dan kalau bukan karena takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, saya enggak akan menyampaikan hadis ini. Artinya, inginnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu supaya keutamaan ini dia yang meraihnya. Kata beliau, saya enggak ingin menyampaikan keutamaan ini kepada kalian, biar saya aja yang dapatkannya. Karena saya yang dengar dari Rasul. Tetapi karena saya takut ada di dalam Al-Qur'anul Karim, laula ayatun fi kitabillah, kalau seandainya enggak ada ayat dalam Al-Qur'an, yakni ayat ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Di antaranya ayat ini, sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, barakallahu fikum, setelah dijelaskan kepada atau setelah jelas kepadanya, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat oleh siapa saja akibat daripada kitmanul ilm. Dan ini adalah merupakan sifat ahlul kitab, kebiasaan ahlul kitab. Naam, kebiasaan ahlul kitab menyembunyikan kebenaran dan tidak transparan. Wa idza akhadha Allahu mitsaqa alladziina utul kitaba la tubayyinunahu lin-naasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi tsamanan qalila fabiisa ma yashtarun. Ahlul kitab, Allah sudah mengambil perjanjian dengan mereka, la tubayyinunahu lin-naasi, agar kalian menjelaskan kebenaran kepada umat manusia. Ternyata mereka justru fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi tsamanan qalila fabiisa ma yashtarun. Ternyata justru mereka menyembunyikan kebenaran dan hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Ini kebiasaan ahlul kitab, menyembunyikan kebenaran tidak transparan, sehingga ketika salah pun enggak ada yang benarkan. Ketika salah pun enggak ada yang kritik. Kenapa? Karena memang kebenaran enggak dijelaskan secara bebas. Naam. Utsman bin Affan mengatakan, saya akan menceritakan kepada kalian satu hadis. Kalau bukan karena saya takut ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ancaman orang yang menyembunyikan ilmu, maka niscaya saya enggak akan ceritakan hadis ini kepada kalian. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinu alwudu'a fayusalli salatan illa ghafara Allahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim ataupun muslimah berwudu, fayuhsinul wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya dengan sempurna, fayuhsin ihsanul wudu, barakallahu fikum, menyempurnakan wudunya, hati-hati di dalam berwudu, kemudian salat dua rakaat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya antara salat yang dia lakukan dan salat berikutnya yang dia lakukan. Artinya menunjukkan barakallahu fikum bahwa yang pertama, yang namanya wudu adalah mukaffiratuz dzunub. Yang namanya wudu adalah penghapus dosa. Makanya lihat aja, di mana-mana barakallahu fikum muslim, selama dia salatnya rajin barakallahu fikum, tetap aja kelihatan barakallahu fikum lebih tenang, lebih barakallahu fikum dibandingkan orang yang tidak salat. Ini secara keumuman. Karena memang barakallahu fikum yang namanya al-wudu adalah mukaffiratun lidzunub, penghapus dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna bibabi ahadikum naharun jarin yagtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat ayabqa min daranihi syai'un? Qalu la ya Rasulullah. Rasulullah ketika bertanya kepada sahabatnya mengumpamakan wudu, beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di hadapan rumah kalian ada mengalir sebuah sungai, mandi setiap hari orang tersebut di sungai ini 5 kali dalam 1 hari, apa kira-kira akan tersisa kotoran di badannya? Mereka mengatakan tidak mungkin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demikianlah perumpamaan orang yang wudu. Perumpamaan orang yang wudu, betapa baik, berapa banyak maksiat yang dilihat, yang dipandang oleh mata kita, berapa banyak maksiat yang dilafadzkan, yang dilantunkan, yang dilontarkan oleh lesan kita, betapa banyak maksiat yang dicium oleh hidung kita, entah sengaja maupun tidak sengaja. Dan terus belum lagi tangan, belum lagi kaki, na'udzubillah, belum lagi yang lain-lainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan peluang dan memberikan penghapus takfir atau kafaratu sayyiat dengan cara berwudu setiap hari barakallahu fikum, minimalnya 5 kali sehari semalam, minimalnya. Belum lagi kalau seorang mukmin mau berwudu ketika membaca Al-Quran, mau berwudu ketika sholat duha, berwudu ketika sholat malam, berwudu barakallahu fikum, ketika dia berwudu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan terus hidup dalam keadaan barakallahu fikum selalu terhibur. Al-wudu, na'am, faisalli. Yang lebih utama lagi barakallahu fikum, kalau dia berwudu kemudian salat, berapa rakaat? 2 rakaat. Entah mungkin salat barakallahu fikum qabliyal zuhur atau qabliyal barakallahu fikum maghrib atau yang lainnya, yang jelas salat 2 rakaat. Yang jelas barakallahu fikum salat 2 rakaat, jaminannya illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara salat yang dilakukan dan salat yang berikutnya. Naam. Artinya semestinya memang demikian. Daripada bangun tidur cuci muka, mending berwudu mestinya. Tetapi memang seringnya kita itu lalai. Seringnya kita barakallahu fikum lalai. Tetapi kita lihat demikian besar keutamaannya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Akhbirni bi arja amalin amiltah fa inni sami'tu daffan 'alaika fil jannah." Coba ceritakan kepadaku amalan apa yang sering kamu amalkan. Saya mendengar suara sandalmu di surga. Kata Bilal, "Barakallahu fikum, ma amiltu amalan ghaira anni idza ahdathtu tawaddatu wa sallaitu bidzalikal wudhu'i ma kutiba li." Saya enggak merasa enggak beramal apa-apa, kecuali satu, kapan saya berhadats saya pun berwudu dan salat semampuku dengan salat tersebut. Salat barakallahu fikum nafilah mutlaqah. Mau salat duha dari pagi sampai zuhur, yang jelas barakallahu fikum jangan sampai melalaikan dunia, menterlantarkan urusan keluarga atau urusan dunia. Naam. Demikian ya ikhwan barakallahu fikum keutamaan berwudu. Keutamaan barakallahu fikum berwudu yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keutamaan bahkan kewajiban seperti ini kepada selain umat muslimin. Qala haddatsanahu Abu Quraib, haddatsana Abu Usamah, wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi'un ha وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. Dalam sebagian lafaz salat maktubah, salat yang wajib. فنعم بارك الله فيكم, salat wajib. Dia pun بارك الله فيكم ketika mendengarkan adzan, wudu dengan sempurna, dan bergegas ke masjid barakallahu fikum untuk menunaikan salat wajib. Fa barakallahu fikum artinya setiap hari sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmah kepada kita. Fa na'am. Terkadang kita mendengarkan dari sebagian penceramah misalnya mengatakan misalnya hanya di bulan Ramadan tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Salah. Salah kalau dikatakan seperti ini. Apa memangnya orang puasa di bulan Ramadan aja? Yang namanya orang puasa di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Sehingga kalau dikatakan hanya di bulan Ramadan tidurnya orang yang puasa dikatakan ibadah, ini salah. Fana'am barakallahu fikum, berdasarkan hadis yang lemah, naumus sha'im ibadah, puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, ini salah. Kita ambil perbandingan antara bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Orang puasa di bulan Ramadan selesai sholat subuh ngorok sampai zuhur. Setelah zuhur ngorok sampai asar. Ternyata maksudnya apa niat dia? Niat dia bukannya supaya nanti malam bisa sholat malam, bisa sholat tarawih dengan badan dalam keadaan fresh, bisa sahur, bukan. Niat dia supaya nanti malam bisa begadang di pos kamling main gaple sampai sahur. Apa ini bisa dinilai ibadah? Jelas gak bisa sama sekali. Tidurnya orang yang dilain di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dia tidur setelah zuhur atau sebelum zuhur tidur, niatnya saya mau tidur biar nanti malam bisa sholat malam, bisa bangun, mau puasa Senin Kamis besok. Ini jelas bernilai ibadah. Yang namanya barakallahu fikum tidur seperti kata Mu'adz bin Jabal, inni ahtasibu naumati wa qaumati. Saya selalu niatkan ibadah entah saya tidur maupun tidak tidur. Di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini barakallahu fikum namanya terlalu bakhil dengan pahala. Hanya di bulan Ramadan tidurnya orang puasa ibadah sangat jauh, Pak. Sangat jauh kalau seperti itu. Bakhil dengan pahala. Apa di bulan Ramadan aja orang puasa? Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa kafarah, ada puasa qadha, ada puasa barakallahu fikum yang lain-lainnya, puasa nazar. Sehingga masalah tidur, masalah makan, masalah berjalan, masalah mencari rezeki, kerja dalam artian ini semuanya barakallahu fikum akan bernilai ibadah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Innamal amalu binniyat, tergantung niatnya. Kalau makan dengan niat supaya kuat ibadah, supaya sehat barakallahu fikum, ibadah di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi kalau makan dengan sekedar nilai biar gendut aja, iri sama tetangga baru umur 20 tahun kelihatan gendut kayak kebau misalnya. Saya udah umur 30 tahun kayak gini-gini aja, makan yang banyak coba. Ini gak ada nilai ibadah sama sekali. Tetapi kalau niat barakallahu fikum supaya sehat dan bisa kuat ibadah, tenang sholatnya, akan bernilai ibadah. Fana'am barakallahu fikum, nas'alullah azza wa jalla أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.